Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Tentang suatu tema yang ingin kita angkat, yaitu beratnya menjadi wanita kuat. Tentu kalau kita mau bertanya, siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan, pria atau wanita, maka masing-masing akan mengatakan, kalau itu diajukan pertanyaannya kepada laki-laki, laki-laki akan mengatakan laki-laki yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Seandainya hal itu diajukan pertanyaannya kepada perempuan, maka perempuan akan mengatakan bahwa wanitalah yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Akan tetapi yang benar, wallahu ta'ala a'lam bissawab, bahwa laki-laki diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dari segi fisik. Secara fisik tenaga laki-laki lebih kuat, akan tetapi secara hati dan perasaan wanita jauh lebih kuat. Dan betapa banyak dari wanita-wanita yang berhati besar, melahirkan orang-orang hebat. Maka hal ini perlu dijadikan sebagai bahan renungan bersama. Ditambah kalau kita mau melihat fakta dan realita, bahwa wanita di zaman sekarang berbeda dengan laki-laki. Banyak dari mereka yang seharusnya menjadi tulang rusuk malah menjadi tulang punggung. Artinya dia sendiri yang berusaha keras untuk mengurusi anak-anaknya. Dia sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah untuk kepentingannya, kepentingan anak-anaknya, atau bahkan sampai pada tingkatan memenuhi dan menutupi hutang-hutang orang tuanya. Macam-macam latar belakang mereka. Ada yang memang melakukan hal itu karena gak punya suami, dan ada juga yang melakukan perkara tersebut dikarenakan menyaksikan suaminya yang tidak bisa berbuat banyak. Mungkin suaminya depresi karena habis kena PHK, atau model suaminya yang kurang semangat dalam mencari ma'isyah, atau wal'iyadu billah memang suaminya adalah bukan suami yang bertanggung jawab, sehingga wanita-wanita tersebut dituntut untuk bisa kuat dan bertahan. Wanita Allah ciptakan berasal dari tulang rusuk. Dan mengapa Allah ciptakan dari tulang rusuk? Bukan dari tulang otak kepala, atau juga bukan dari tulang kaki bagian bawah. Dikarenakan wanita itu tidak diciptakan oleh Allah dari tulang kepala sehingga dia harus dipuji, ditinggikan, disanjung terus. Dan dia juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari tulang kaki, sehingga harus ditindas, diinjak, ditekan. Tidak. Tapi Allah jadikan para wanita itu berangkat diciptakan dari tulang rusuk, tulang yang dekat dengan jantung dan hati. Yaitu suatu istilah bahwa perempuan itu seharusnya sangat diperhatikan, wanita itu harusnya disayang, dan dia harusnya lekat ya, dengan kaum laki-laki, dengan para suami. Akan tetapi qadarullah wa ma syafa'al, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menentukan banyak jalur cerita kehidupan untuk masing-masing dari kaum wanita. Sehingga banyak dari wanita tersebut ya, dibalik ketegaran yang menghadapi ujian hidup, sering dari mereka ada doa yang diiringi dengan derai air mata. Wanita ini merasa seolah-olah terzalimi. Wanita ini merasa capek, lelah hidup berjuang sendirian dalam keadaan suaminya tidak faham dengan dirinya. Maka lantunan kesedihan ini yang diiringi dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah doa yang sangat berharga nilainya di sisi Allah. Maka para wanita dalam keadaan yang lemah seperti ini, dibalik ketegarannya, padahal tersimpan kesedihan dan air mata yang ingin dia curahkan, maka tolong berdoalah dengan doa-doa yang baik. Jangan dia mengeluhkan tentang suaminya, berdoa yang jelek terhadap kehidupannya, rumah tangganya. Karena wanita yang tertekan, wanita yang berada pada posisi yang sangat lemah, doanya benar-benar akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Keyakinan ini juga jangan sampai disalahfahami, bahwa ustaz, saya sudah sering doa, saya sudah sering minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beratnya ujian hidup saya, beratnya yang harus saya tanggung, dan juga suami saya yang masih seperti ini, atau saya mungkin berada seorang diri, gak ada suami, tapi Allah tidak memperkenankan doa saya, atau Allah masih belum mengabulkan doa saya. Wahai muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu lebih suka terhadap hamba yang dia itu mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, hamba yang merendah dan menghina di depan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hamba yang menagih dan membanggakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti ini, jangan sampai ketika dia berdoa dia mengatakan, ya Allah saya kurang apa lagi, sholat saya sudah, sedekah saya sudah, puasa sudah saya jalani, sabar saya menjalani kehidupan ini, ya saya kurang apa lagi ya Allah. Seolah dia membanggakan amal soleh yang dia kerjakan untuk menagih pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang semacam ini adalah hamba yang belum tahu tentang kadar dirinya, dan dia belum mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih suka terhadap hamba yang menghinakan dirinya, ya, sehingga dia mengatakan, ya Allah Engkaulah yang maha mengetahui dari seluruh perkara. Engkau yang tahu semua kesalahan dan dosa-dosaku melebihi pengetahuanku terhadap diriku sendiri. Ya Allah, tunjukkanlah untukku hambamu ini yang bodoh. Kalau ada perkara-perkara yang masih harus hamba perbaiki, tolong bantu. Tunjukkan di mana itu ya Allah. Ya Allah, hambamu ini lemah, butuh dengan pertolonganmu. Hambamu ini terus dia merendahkan diri kepada Allah, dan dia mengungkit semua kelemahan dan kekurangannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tunjukkan betapa butuhnya dirinya kepada Allah. Itulah yang akan mengundang pengkabulan Allah lebih cepat untuknya dibandingkan dia membanggakan apa yang telah dia perbuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kurang apa lagi saya? Ya Allah, kurang sabar seperti apa lagi saya? Nah, seolah semuanya itu adalah pengorbanan yang layak untuk diberikan apresiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang pertama ini harus diperbaiki. Yang kedua, seorang wanita yang berusaha menjadi kuat, dan dia tahu bahwasanya menjadi wanita kuat ini bukan soal keinginan, tapi soal pilihan. Terkadang dia ingin menjadi wanita yang disayang, wanita yang diratukan, wanita yang dimanja, wanita yang diperhatikan. Itu kalau keinginan dia. Tapi kenyataannya bahwa seorang wanita dituntut untuk dirinya menjadi kuat, sehingga wanita tersebut harus berusaha menghadapi keras dan sakitnya perjuangan hidup. Luka yang dia alami, sakit yang dia rasakan harus dia sembunyikan. Sehingga yang dia tunjukkan di hadapan orang adalah senyum. Senyumnya dalam luka. Senyumnya untuk menutupi kelemahan dia. Dan wanita yang kuat bukan wanita yang tanpa rasa sakit, tidak. Wanita tersebut memang merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi karena dia yakin kepada janji-janji Allah, dia yakin bahwasanya dengan sabar menghadapi ujian ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya, maka itulah yang membuat dirinya masih bisa tersenyum di hadapan orang lain. Sehingga manusia pun tetap menganggapnya sungguh kuat wanita ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Berikan kabar gembira. Kenapa? Kalimat berikan kabar gembira ini disebutkan oleh Allah di akhir ayat. Wabashiris sabirin, di akhir ayat. Karena pada awal ayatnya justru Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in, kami akan terus uji kalian dengan sedikit minal khauf, takut, ju' takut karena lapar, takut enggak bisa makan, takut besok mau makan apa, uang tinggal segininya, kebutuhan masih banyak, wanaqsim minal amwal, tuntutan masih banyak, tagihan masih banyak, hutang di mana-mana. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wat tamarat. Demikian juga terkadang dia harus menghadapi ujian kesehatan dari orang-orang yang dia cintai, wat tamarat, dan juga tuntutan kurangnya gizi, buah-buahan, vitamin yang dia konsumsi. gizinya kurang, ininya kurang, sehingga banyak yang sakit. Namun itu semua ya, ujian dan perihnya kehidupan yang semacam itu, kalau orangnya bersabar menjalaninya, dia yakin dengan sabar insya Allah Allah akan memberikan jalan pertolongannya, maka orang-orang ini telah beriman dengan penutup ayat ini dengan mengatakan wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wanita yang kuat di luar ya, secara lahiriahnya dia kuat, dia tegar, tentunya dia menyimpan kerapuhan dari dalam, dan perasaan ini memang sulit untuk diabaikan. Kenapa? Karena dituntut bagi para wanita selalu tampak sempurna, harus serba bisa. Wanita itu dituntut katanya harus pintar ngelola keuangan, harus pintar didik anak, harus pintar jaga kebersihan diri, harus pintar menata rumah, harus pintar menabung, harus pintar ini dan harus pintar itu. Tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya, itu seolah menuntut para wanita itu harus menjadi selalu tampak sempurna. Dalam keadaan mereka sendiri merasakan bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan. Akan tetapi wahai muslimah, ketahuilah, walaupun kita tahu tentang kadar diri kita sendiri, yang mana ini merupakan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rahmatnya untuk kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an alima qadra nafsihi, Allah akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang tahu tentang kadar dirinya. Dia sadar dirinya itu penuh dengan kelemahan, akan tetapi dia harus bisa berjuang, dia harus bisa kuat untuk menjadi wanita yang hebat. Wanita yang hebat di depan suaminya, dia harus bisa melayani suaminya. Di depan anaknya, dia harus menjadi ibu yang cerdas. Ya, di dalam rumah tangganya, dia harus bisa menciptakan suasana rumah seperti surga. Di dalam urusan keuangannya, dia harus bisa menata keuangannya. Dan masih seabrek lagi tuntutan wanita tersebut. Maka wanita yang semacam ini, dengan dia menyadari kekurangannya, namun dia tetap berusaha untuk bisa mendekati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, insya Allah rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun kepadanya. Dan kalau Allah sudah menyayangi wanita tadi, niscaya urusan-urusan wanita tersebut akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang wanita yang kuat tentunya bukan berarti dia tidak boleh beristirahat. Ya. Memaksakan sesuatu hingga mencapai di luar batas kemampuannya, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh memaksakan sesuatu di luar batas kemampuannya. Dan Allah pun sudah tidak suka dengan yang semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Kalau di luar batas kemampuannya, enggak akan Allah bebani. Maka wanita pun sama seperti itu. Jangan bebani dirimu dengan sesuatu yang melampaui batas. Ya, kerjakan apa yang engkau sanggup. Dan terkadang kalaupun itu butuh istirahat, istirahatlah ya. Istirahatlah. Dan untuk menjadi wanita yang kuat, dia harus butuh mental yang sehat dan fisik yang kuat. Maka dengan beristirahat tarik nafas sejenak, beristirahat, merenung, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat dan menatap kembali wajah anak-anak, sendiri merenung melihat keadaan rumah, ya, dan juga minta sedikit waktu untuk berbincang-bincang dengan suami atau dengan orang tua seandainya dia tidak punya suami. Maka itu semua insya Allah sedikitnya bisa menghibur kepenatan yang dia jalani. Seorang wanita juga terkadang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Mungkin dari handphonenya dia sering scroll, buka-buka ya, status orang lain, sehingga dia ngelihat bagaimana temannya yang seusia dia atau lebih muda dari dia kerjaannya kok enak sekali, jalan-jalan kesana kemari, makan-makan, nyobain makanan ini dan makanan itu. Sayanya di sini masih seperti ini, banting tulang kerja keras nutupin utang, dan juga rumah tangga masih belum seperti yang diharapkan. Kok enak sekali kehidupan orang lain itu. Maka ketahuilah wahai muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sifat kepingin dengan nikmat orang lain atau yang dikenal dengan iri dengan kenikmatan orang lain itu bukan sifat yang terpuji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh iri dengan kenikmatan orang lain kecuali pada dua perkara. Satu, kalau orangnya itu diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian dia bisa berdakwah di jalan Allah dengan ilmu tersebut setiap siang dan malam, silahkan iri kepadanya. Atau ada orang diberikan oleh Allah harta, kemudian orang itu gunakan harta tersebut di jalan-jalan yang Allah ridhai, maka silahkan iri dengan hal itu. Selain dua jenis ini, jangan kamu merasa iri. Justru kami ya mengatakan, kamilah yang iri kepada Anda. Kami yang iri kepada Anda. Menjadi wanita yang kuat, membantu suami dalam berkhidmat ya, kemudian berusaha untuk menutupi segala kekurangan, dan juga dia harus berbakti kepada orang tua, terkadang harus menutupi utang dan sebagainya dan sebagainya. Maka sungguh ya, bagi kami orang-orang saleh ya, dan laki-laki lain di luar sana dan wanita-wanita yang salehah, melihat tipikal wanita yang seperti ini, justru wanita yang seperti inilah yang patut untuk diapresiasi dan patut untuk dibanggakan. Bukan wanita-wanita yang pergi ke sana kemari, bukan wanita-wanita yang cobain baju sana sini, bukan wanita-wanita yang makan di sana dan makan di sini. Nah, bukan wanita itu yang menjadikan pujian akan datang seperti banjiran air. Fama'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seorang wanita yang kuat berusaha menjalani kehidupannya, maka tentu dia butuh bercerita karena dia mengalami tekanan yang luar biasa. Akan tetapi ketika dia bercerita, hendaklah dia berhati-hati dalam cerita. Tidak boleh dia bercerita kepada lawan jenis yang bukan mahram. Itu terlarang dalam syariat. Kenapa? Karena nanti kelemahanmu akan dimanfaatkan oleh mereka. Ya. Haram untuk seorang wanita berkeluh kesah kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Tidak usah. Yang kedua, tidak perlu menjelaskan beratnya kehidupan Anda kepada orang tua Anda sendiri, karena itu akan semakin menambah beban hidup mereka, para orang tua. Maka berbicaralah dengan pasangan Anda, ya. Dia itu partner hidup Anda. Diskusikan segalanya kepadanya. Kalau memang tidak bisa menjelaskan segalanya kepada pasangan Anda, karena ada tipikal pria itu yang gak pinter ngomong, atau kalau mau diajak ngobrol suka gak mau menyempatkan waktu luangnya, tapi kalau nongkrong di luar bisa lama dengan teman-temannya. Ada tipikal pria yang seperti itu, ya. Maka para wanita yang semacam ini, ya, ketahuilah kalian masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengetahui segala sesuatu, ya. Maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah untukku Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah sebaik-baik pelindung. Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bisa beribadah lebih kepada Allah, sehingga banyak cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kalau kita ngeluh kepada orang, orang akan bosan dengarkan keluhan kita. Tapi kalau kita banyak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senang, karena artinya kita betul-betul sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk menjadi wanita yang kuat, untuk menjadi wanita yang tegar, ya, itu harus dibayar mahal, ya, harus dibayar mahal. Jangan engkau melihat, wah luar biasa fulanah hebat, oh luar biasa fulanah wanita yang kuat, ya. Di balik kesuksesan mereka, di balik ketegaran mereka, tanyakan, ya, antara Anda dengan dirinya berdua, tanyakan bagaimana ujian hidupnya, bagaimana dia harus menghadapi semua ujian-ujian dari Allah dan takdir-takdir Allah. Seperti apa perjuangan dan keikhlasannya menghadapi perjuangan hidupnya itu. Tanyakan, ya. Sehingga jangan melihat kesuksesan orang ketika sudah di puncak. Jangan. Lihatlah bagaimana dia merintis perjuangan tersebut. Dan ketahuilah, untuk menjadi wanita yang tegar, untuk menjadi wanita yang kuat, itu semua butuh proses, ya. Harus hidup ini ada dua. Kalau kita lagi dikasih oleh Allah kenikmatan, banyakkan syukurnya. Dan kalau kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian dan cobaan, banyakin sabarnya, sehingga kita akan terus bisa berjalan menghadapi kehidupan ini dengan baik. Sebaliknya, kalau kita dibanyakin ngeluhnya karena ngelihat nikmat yang ada pada orang lain, atau dibanyakin ngeluhnya karena selalu merasa disudutkan, selalu merasa tidak diperhatikan, selalu merasa diintimidasi, selalu merasa ini dan itu, maka hal-hal yang semacam ini justru akan membuat kita semakin lemah, ya. Kita punya Allah, ngeluh kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga itu gak akan keluar dari empat tipe. Keluarga itu gak akan keluar dari empat tipe. Tipe pertama adalah keluarganya Nabi Lut alaihi salam, yaitu rumah tangga yang suaminya baik, suaminya soleh, ahli taat, tapi istrinya luar biasa maksiat dan membangkangnya kepada suami. Dan Nabi Lut berkorban dengan cintanya menghadapi istri yang semacam ini. Tipikal keluarga yang kedua adalah seperti barakallahu fikum Fir'aun, di mana istrinya yang taat, istrinya yang taat, ahli ibadah, tapi suaminya ahli maksiat. Dan dia, istri tadi, berkorban dengan cintanya bertahan dengan rumah tangga yang seperti ini. Tipikal rumah tangga yang ketiga adalah seperti Abu Lahab, di mana suaminya bukan ahli taat, ya, istrinya juga bukan ahli taat. Lakinya bermaksiat, istrinya juga bermaksiat. Sama-sama enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tipikal keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana suaminya ahli taat dan istrinya ahli taat. Tentunya hal ini bisa diraih, ya, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pengajian-pengajian, ya, dekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan antunna semua sebagai wanita yang kuat meskipun harus dengan melalui proses yang berat. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.